warna dunia tak merubah cinta di hatiku ini. Jutaan waktu berlalu, zaman berganti cahaya abadi. Ya Rasulullah, kami rindu. Ya Habibullah, kami rindu. Ya Sayyidana Muhammad, kami rindu kepadamu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habibullah, salamun alaik. Ya Nabi Allah, salamun alaik. Ya kau cahaya gelapnya jiwa, engkau purnama yang dirindu wajah-wajah, engkau kekasih Allah yang maha mulia, engkau lah cahaya sang hidup. Ya Rasulullah, hitam putih warna dunia tak merubah cinta di hatiku ini. Jutaan waktu berlalu, zaman berganti, cahayamu abadi. Ya Rasulullah, kami rindu. Ya Habibullah, kami rindu. Ya Sayyidana Muhammad.